Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran matematika. Ya. Karena dalam fikih ada dua pelajaran matematika, zakat dan ilmu waris. Jadi berhitung. Jadi dalam zakat ada berhitung, dalam ilmu waris juga ada berhitung. Maka perhatikan MTS dan Tsanawiyah semuanya harus perhatian. Nanti insya Allah akan ada banjir pertanyaan gitu. Akan ada banjir pertanyaan tentang zakat ini. Matematikanya dipasang baik-baik. Kita lanjutkan. Faslu zakatil ibil. Fasal tentang zakat unta. Zakat unta. Nisabul ibil. Nisabnya unta. Nisabnya unta. Perhatikan, ditulis. Yang enggak punya kitab ditulis. Idza balagatil ibilu khamsan. Apabila unta mencapai 5. Berarti seorang punya 5 unta. Ya, unta 5 ternak. Unta termasuk binatang ternak. Punya unta jumlahnya 5. Fafiha satun. Maka pada 5 unta itu wajib membayar zakat satun. Satu ekor kambing. Satu ekor kambing. Jadi punyanya unta tapi zakatnya kambing. 5. Kalau sudah 5. Pertanyaan pertama, kalau punya unta 4, zakatnya berapa? Hah? Kucing? Sekucing? Hah? Enggak ada zakatnya. Tadi dikatakan kalau punya 5 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing gitu. Dihafal ya. Saya bacakan, kamu sambil nulis sambil menghafal gitu. 5 ekor unta, 1 ekor kambing. Kemudian summa fi kulli khamsin satun. Kemudian pada tiap-tiap 5 satu ekor kambing. Berarti dikali lipatkan. 5 satu ekor. 10 2 ekor. 15 3 ekor. 20 4 ekor gitu. Coba tak tanya. 7 punya unta 7, zakatnya berapa? 1 ekor kambing. 9. Yang nulis 9, zakatnya berapa? 1 ekor kambing. Berarti 5 6 7 8 9. satu ekor kambing. Pertanyaan berikutnya, 13 ekor, 2 ekor kambing. Punya unta 17. 17, 3 ekor kambing gitu. Punya unta 19. Pakai jari biar berapa? 3 ekor kambing gitu. Jadi setiap 5 1 ekor kambing. Setiap 5 sampai setiap 5 ekor unta 1 ekor kambing. Fa'idha balagot khamsan wa isrina, maka apabila telah mencapai 25. Ingat-ingat, berarti kelipatan 5, 5, 5 itu mentoknya sampai 20. 24 mentoknya sampai 24. Kalau sudah mencapai 25, punya unta 25 ekor, maka fafiha ibnatu makhadin, maka zakatnya 1 ekor unta betina berumur 1 tahun. Tulisannya panjang, saya ulang. Kalau mencapai 25 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta berumur 1 tahun betina ya. 1 ekor unta betina berumur 1 tahun gitu. Sebelum dilanjutkan ditanya dulu gitu. Dilupa. Empat belas ekor unta, zakatnya berapa? Kambing berapa? Dua. Pakai jari, jawabnya pakai jari. Pakai jari. Kalau punya 23 ekor, empat. 4 ekor kambing gitu. Kalau punya 25 ekor unta, 25 ekor unta. 1 unta betina 1 ekor. Kurang lengkap, kurang lengkap. 1 ekor unta betina berumur 1 tahun. Berumur 1 tahun. Beda tahun harganya beda. Perhatikan, beda tahun harganya beda. Unta itu gitu. Unta umur setahun, umur 2 tahun harganya beda gitu. Kemudian jadi 25 ekor sudah bukan kambing lagi zakatnya, tapi unta betina berumur 1 tahun. Atau ibnu labunin atau ibnu labun. Ibnu labun itu unta jantan berumur 2 tahun. Jadi punya unta 25, zakatnya boleh milih. Satu ekor unta betina berumur 1 tahun. atau satu unta jantan berumur 2 tahun. Dari sini antum pahami, unta betina 1 tahun sebanding dengan unta jantan 2 tahun. Unta betina lebih mahal ketimbang unta jantan. Kalau sapi jantan lebih mahal ketimbang betina. Nah, kambing juga gitu, ayam juga gitu. Lah ini unta kebalikannya. Ayam jantan sama ayam betina mahal ayam jantan. Tapi kalau unta dibalik. Jadi unta betina 1 tahun itu sejajar dengan unta jantan berumur 2 tahun gitu. Boleh milih itu, boleh milih. Belum dilanjutkan, ditanya lagi yang belum kebagian. Punya unta 21, zakatnya berapa? 4 gitu. Cerdas cermat ya. Punya unta 25, zakatnya berapa? 1 unta betina berumur 1 tahun atau apa sebelahnya? Unta jantan berumur 2 tahun gitu. Kita lanjutkan. Lama enggak apa-apa, ini mungkin satu pertemuan memahami matan paham, alhamdulillah sudah luar biasa. Dan ini tinggal mengulang toh, sudah dapat toh pelajaran zakat? Belum? Sudah mas? Sudah, tinggal mengulang. Yang gede-gede sudah. Berikutnya, wafi sitin wasalasina. Kalau punya unta 36 ekor unta, maka zakatnya ibnatu labun. Ibnatu labun, unta betina 1 ekor. 1 ekor unta betina berumur 2 tahun. Labun itu 2 tahun, diingat-ingat. Labun 2 tahun. Kalau mahot 1 tahun. Kalau ibnatu labun berarti unta betina berumur 2 tahun. Kalau ibnatu mahot berarti unta betina 1 tahun. Ibnu labun berarti unta jantan berumur 2 tahun gitu. Untanya tetap 1, bayar untanya tetap 1, cuma umurnya 2 tahun. Ini kalau mencapai 36. Pertanyaan sekarang, punya unta 29, zakatnya? Pakai jari. 1 ekor berumur berapa? Berumurnya pakai jari. Berumur apa? Iya, 29. 1 ekor betina berumur 1 tahun, benar. Atau 1 ekor jantan berumur 2 tahun gitu. Kalau punya 36, paling belakang 36. zakatnya berapa? Satu ekor unta betina 2 tahun. Bahasa Arabnya apa? Ibnatu labun. Ibnatu banat bintun itu loh, putri. Ibnatu labun berarti perempuan, anak perempuan. Tapi ini unta. Ibnatu labun, unta betina berumur 2 tahun. Gitu. Berarti 25 sampai 35, kelipatan 10. Kalau tadi kelipatan 5 tadi 5 sampai 25. Kalau sudah 25 ke atas enggak bisa dibikin rumus, nanti ada perubahan-perubahan gitu. Paling yang bisa dibikin rumus cuma sampai enggak banyak, sehingga kita harus hafal, bukan dibikin rumus. Yang dibikin rumus 5 sampai 24 itu setiap kelipatan 5 satu ekor kambing. Tapi kalau sudah 25 ke atas itu umur masalahnya. Umur untanya. Untuk zakat umur unta 1 tahun, 2 tahun gitu, bukan jumlah. Kalau 5 sampai 25 jumlahnya. 5 1 ekor, 10 2 ekor, 15 3 ekor, 20 4 ekor gitu. Kalau ini umur. Untanya tetap satu, cuma umurnya beda gitu. Berarti 25 sampai 35 itu satu ekor unta betina berumur 1 tahun. Sekarang kita lanjutkan. Wafi sittin wa arba'ina. Sekarang kalau punya unta sittin wa arba'ina, 46. 46. Berapa zakatnya? Hikqatun. Hikqatun. Satu ekor unta betina berumur 3 tahun, itu namanya hikoh. Mahot 1 tahun, labun 2 tahun, hikoh 3 tahun. Itu 3 tahun. Kalau mencapai 46, zakatnya satu ekor unta betina berumur 3 tahun, bahasa Arabnya hikqatun gitu. Pertanyaan sebelum dilanjutkan. Punya unta empat puluh. Satu ekor unta betina berumur 2 tahun. Belum mencapai 46, berarti di bawah 45 ke bawah. Masih 2 tahun. Satu ekor unta betina berumur 2 tahun. Kalau punya 37. Yang belum kebagian mana ya ini? Sudah kebagian? Sudah. Itu kecil. Belum. 37. Yang belakang aja dulu, nanti yang depannya. 37. Satu ekor unta betina berumur 2 tahun. 34 duanya, yang depannya 34 ekor. 34 ekor, zakatnya berapa? Berumur berapa? Yang tetangganya mengeraskan, mustamli, kamu sebagai amplinya. Nah, berapa? Berumur 1 tahun. Pinter, alhamdulillah. Le ngajari matematika waktu ditahfid bermanfaat, ya. 34 berarti di bawah 35, masih berumur 1 tahun. 35 ke atas, 36 ke atas 2 tahun. Gitu. 46 yang di pintu. Nah, punya kambing 46. Kambing, unta, punya unta 46. Pakai jari jawabnya karena enggak dengar. Ketinggalan enggak ya? Kasihan. Berapa? Satu ekor unta betina berumur 3 tahun. Berumur 3 tahun. Kita lanjutkan. Hikkah namanya 3 tahun. Wa fi ihda wasittina, dan kalau punya 61. Berarti 46 ke 61. Berarti loncatnya 20 gitu. Kalau dari 25 ke 36. 36 46. Gitu. 46. Kemudian 46 ke 61. Berarti loncat 20 gitu. Jadi 5 sampai 25 loncatnya 5 5 5. 25 sampai 46 loncatnya 10 10 10. Lah ini 46 ke 61 berarti loncat 20. Wa fi ihda wasitina jada'atun, dan kalau punya 61 ekor unta, zakatnya jada'atun, unta berumur 4 tahun. 4 tahun unta betina berumur 4 tahun. Jada'ah, jada'ah unta itu berumur 4 tahun. Kalau jada'ah kambing itu berumur 6 bulan. Catatan tambahan untuk faedah di pembahasan kambing nanti. Jada'ah unta itu berumur 4 tahun. Kalau jada'ah kambing itu 6 bulan setengah tahun gitu. Sebelum dilanjutkan pertanyaan lagi. Sudah MTS belum? Kelas berapa? 1 ya sudah MTS. Gitu. Kelas 7 kan gitu. Kelas 7. Kalau punya unta 50, zakatnya apa? Satu ekor unta betina berumur 3 tahun. Tetangganya betul apa salah? Bilang betul selesai. Tak ganti pindah tanyanya. Betul. Tetangganya lagi betul enggak? Punya 50 berumur 3 tahun. Betul. Betul. Pinter ya. Karena di bawah berapa? 60 1, berumur 3 tahun. Kalau punya 61, paling belakang sudah MTS belum? Kelas berapa? Oh, kelas 6 belum. Masih belum ditanya. Yang kelas 1. Oh, ini belum malah ya. Belum dapat tadi. Belum. 61. Satu ekor unta betina berumur 4 tahun. Bahasa Arabnya namanya jada'ah. Kalau jada'ah kambing berapa tahun? 6 bulan gitu. Seperti itu. Berikutnya. Wa fi sittin wa sab'ina. Wa fi sittin wa sab'ina. Kalau punya unta 76. Berarti dari 61 ke 76. Berarti loncatnya berapa? 20. 25, 60, 70. 6, 15. Iya kan? 61 ke 76. Sitin wasabeina ke 76, loncat 15. Maka ini enggak bisa dirumus, memang harus hafal. Karena loncatnya enggak mesti sama gitu. 61 sampai 76. Maka zakatnya bintalabun. Bintalabun. 2 ekor unta betina labun berapa tahun? 2 tahun. Harus hafal ya. 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Berumur 2 tahun. Sebelum dilanjutkan pertanyaan. Kalau punya 72. Yang di pintu tapi sebelahnya yang tadi. 72. Berumur 4 tahun. Satu ekor unta betina berumur 4 tahun. Namanya apa? Bahasa Arabnya. Dibantu. Namanya apa? Jada'atun. Namanya jada'atun. Unta betina berumur 4 tahun. Harus hafal ya. 1 tahun makhat, 2 tahun labun, 3 tahun hikoh, 4 tahun jada'ah gitu. Berikutnya. Wa fi ihda wa tis'ina hikotani. Dan pada 91. Dari 76 ke 91, loncat 15. Loncat 15. Zakatnya hikotani. 2 ekor unta betina hikah berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. Ya, diupayakan kalau ditanya sudah enggak lihat buku, lihatnya ke sini. Tinggal lihat ke sini gitu. 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun gitu. Siap? Siap. Oh, gue deg-deg. Seperti itu. Jadi kalau sudah 91, maka zakatnya hikotani, 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. 3 tahun. ditanya lagi. Kalau punya 87, yang situ, yang belakang hijau, hijau apa biru? Yang biru tua. 97. Zakatnya berapa? Pakai jari, pakai jari. Dua ukur unta betina berumur, pakai jari berumur, pakai jari, pakai jari berumur 4 tahun. 3 tahun. Namanya 3 tahun apa? Hikotun. 3 tahun namanya hikotun. Di bawah 91 masih hikotani. 2 ekor unta betina berumur 3 tahun gitu. Punya 91. Sahibun nadarah. 91. Salah tadi ya. Tadi yang sana-sana. Bentar, 91. 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. Berarti tadi 87 tadi berapa? 87. 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Di bawah 91 2 ekor tapi 2 tahun. Kalau 91 ke atas 2 ekor berumur 3 tahun. Berumur 3 tahun. Sampai mana kata beliau rahimahullah, ila mi'atin wa isrina, sampai 120. Berarti 91 ke 120 loncatnya berapa? Langsung tek tek 25. Selawe gitu. 25. Titik sampai di situ. Titik sampai di situ bernapas dulu. Karena setelah nyantik kelipatan, kelipatan, kelipatan gitu. Jadi sampai situ bernapas dulu dengan pertanyaan. Dengan pertanyaan dari kecil sampai besar. Kalau punya unta 2 ekor, zakatnya berapa? Belakangmu, belakangmu. 2 ekor unta, zakatnya berapa? Enggak bisa. Belakangnya lagi. Sebelahnya. Sahibun nadara, pemilik kacamata. 2 ekor unta, zakatnya berapa? Enggak ada. Tidak dipungut zakat. Tidak dipungut zakat. Walaupun harga unta 2 itu lebih mahal dari nisab perak. Perak itu kalau di sini paling sekarang mungkin 20.000. Perak. Nek dulu di Nguter itu ada toko silver tapi terus tutup. Itu perhiasan tapi terbuat dari perak, cincin perak, kalung perak, silver. Emas putih, nek orang Slogoimo bilang emas putih. Emas tapi putih. Itu namanya perak. Yang itu dibuat cincin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu harganya 17.000 1 gramnya. Sedangkan perak itu nisabnya kalau sudah mencapai 200 gram, punya 200 gram perak itu kena zakat. 200 gram itu kalau dirupiahkan, kalau 1 gramnya 20 ribu atau 1 dirham, 200 dirham bukan gram, salah ya, 200 dirham, 1 dirham itu 1 dirham itu 2,975 gram. Jadi 3 gram kurang sedikit. 3 gram kurang sedikit. Itu 1 dirham. Kalau dikalikan 200 berarti jadinya 595 gram. 595 gram kali 20 ribu rupiah totalnya 11.900.000. Jadi kalau punya uang perak sejumlah 11.900.000 rupiah sudah terkena zakat. Kalau unta 2 itu harganya lebih dari 11 juta. Mungkin satu aja 11 juta enggak boleh. Mungkin gitu. Karena sapi itu kalau kurban itu 23 juta, 20 juta. Berarti nek unta ya sama sapi, berarti seperti itu. Tapi kalau unta 2 belum ada zakatnya. Karena paling minimal unta ada zakatnya berapa? Minimal unta ada zakatnya berapa? 5 gitu. Cuma nek duit rupiah, duit kertas itu diikutkan emas apa perak. Lajnah Daimah, yakni Majelis Ulama Saudi Arabia, uang rupiah, uang kertas itu diikutkan nisab perak. Kenapa lebih menguntungkan fakir miskin? Karena diikutkan nisab emas, uang rupiah itu 40 juta lebih. 40 juta lebih baru terkena zakat. Tapi kalau diikutkan nisab perak, punya tabungan, duit mandek, duit turah 11.900.000 sudah dapat terkena zakat. Sehingga lebih menguntungkan fakir miskin. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.